الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah, dan masih menjelaskan tentang beberapa permasalahan seputar hukum Al-Qard. Telah kita jelaskan kemarin bahwa seorang yang memberi pinjaman tidak diperbolehkan menerima hadiah, baik yang sifatnya materi atau manfaat tertentu, yang dikhawatirkan pemberian hadiah tersebut berkaitan dengan hutang yang dimiliki oleh al-muqtarid, seorang yang meminjam uang dari orang tersebut. Sehingga apabila tidak ada kebiasaan sebelumnya dan tidak ada hubungan sebelumnya antara yang memberi pinjaman dengan yang meminjam uang tersebut, maka tidak diperbolehkan menerima hadiah. Sebab yang demikian termasuk di antara perkara riba dan termasuk dalam keumuman seseorang yang memberi pinjaman yang mendapatkan, yang ingin mendapatkan satu manfaat, yang ini adalah merupakan perkara riba. Namun apabila seorang yang memberi pinjaman menerima hadiah dari seseorang yang pernah meminjam harta kepadanya namun telah selesai, sudah tidak ada lagi hubungan hutang piutang, dia telah melunasinya, lalu kemudian yang pernah meminjam uang tersebut memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman, maka yang demikian tidak mengapa karena hutang piutang telah selesai dan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hutang piutang. Sehingga kembali kepada hukum asal, saling memberi hadiah adalah perkara yang diperbolehkan. Oleh karena itu Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya dengan pertanyaan yang inti dari pertanyaan tersebut adalah Dia telah melunasi hutangnya, lalu kemudian dia memberi hadiah. Kata beliau, "Laisa 'alaika syai' madama laisa hunaka syartun. Innama huwa min nafsih fala syai' 'alaik." Maka yang demikian tidak terlarang selama tidak ada persyaratan pada saat ada hubungan hutang piutang. Namun itu dari kebaikan seseorang itu sendiri, maka tidak dosa bagimu. Li'annaka ahsanta ilaih, sebab engkau berbuat baik kepadanya. Wallahu jalla wa'ala yuhibbu min ibadihi ayyukafi'u bil ihsan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai apabila hamba-hamba tersebut membalas kebaikan dengan kebaikan yang pernah seseorang berbuat baik kepadanya. Seperti sabda Rasulullah alaihi salat wassalam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka hendaknya engkau membalasnya. "Fa idza ahsana ilaika ihsanan wa ataitahu bukafa'atan fala ba's." Maka apabila dia telah berbuat baik kepadamu, lalu engkau pun memberi balasan kepadanya, maka tidak mengapa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtarid wa yukafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam dan beliau membalas kebaikan dari orang tersebut. Al-mamnu' asy-syartu. Yang dilarang kalau ada syaratnya. Syarat di sini yang mendatangkan keuntungan bagi si al-muqrid yang memberi pinjaman. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada satu permasalahan pula, yang permasalahan ini juga sangat erat kaitannya dengan masalah pinjam meminjam, yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan jam'iyyatu al-muwazzafin. Jam'iyyatul muwazzafin yang biasa kita sebut arisan. Arisan. Ini apa hukumnya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa arisan yaitu berkumpulnya beberapa orang, misalnya 20 orang yang akan digilir setiap bulan, di mana masing-masing mereka dalam setiap bulan itu akan ada orang yang menerima. Jadi kalau setiap bulan mereka membayar 1 juta rupiah, berarti mereka akan menerima 20 juta, 20 orang, yakni 20 juta rupiah. Ini apa hukumnya? Ini apa hukum yang demikian? Sebab hakikat dari arisan ini adalah hubungan antara yang memberi pinjaman al-muqrid dengan al-muqtarid. Al-muqtarid yang meminjam. Yang pertama menerimanya itu statusnya meminjam. Dia meminjam uang dari 19 orang. Dia meminjam uang dari 19 orang. Yang kemudian seterusnya dia akan membayar setiap bulan. Sedangkan yang lainnya mereka berstatus al-muqrid wal-muqtarid. Kadang sebagai pemberi pinjaman dan terkadang pula sebagai yang meminjam, tergantung gilirannya. Jadi ini hakikat dari arisan tersebut. Nah, yang menjadi iskal, yang menjadi permasalahan bahwa arisan ini seseorang mendapatkan manfaat dari sisi bahwa dia bisa menyimpan harta. Dia bisa menyimpan hartanya dan ketika didahulukan orang yang paling membutuhkan misalnya, maka dia mendapatkan manfaat dari sisi ini. Mungkin dia ingin mendapatkan uang tunai yang berjumlah 20 juta rupiah, mungkin untuk pengobatan atau mungkin untuk hal-hal tertentu, untuk melakukan ibadah umroh misalnya, atau kurban, atau yang lainnya. Sehingga ketika mereka melakukan arisan, maka dia bisa mendapatkan uang tunai. Yang kalau dia mengumpulkan tiap bulan, kadang-kadang tidak tercapai keinginannya. Maka dari sisi ini bermanfaat. Nah, apakah manfaat dari sisi ini termasuk di dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap peminjaman yang mendapatkan manfaat, maka ini termasuk dalam perkara riba atau tidak? Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang demikian diperbolehkan. Yang demikian ini diperbolehkan. Dan bahkan dianggap bahwa Perkara ini merupakan perkara yang dianjurkan, karena pada hakikatnya ini merupakan bentuk ta'awun, tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pendapat pertama mengatakan bahwa yang demikian diperbolehkan, bahkan dianjurkan, disebabkan karena membantu seorang yang kesulitan untuk mengumpul uangnya atau kesulitan untuk mencari uang tunai. Maka dengan cara seperti ini mereka dimudahkan. Dan ini pendapat sebagian dari kalangan para fuqaha, di antaranya Abu Zur'ah Ar-Razi, dan ini juga merupakan pendapat sebagian para ulama al-mu'asirun pada zaman sekarang ini, di antaranya Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, demikian pula Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Bahkan dalam salah satu ceramah Al-Allamah Muhammad bin Salih al-Uthaymin, beliau mengatakan inna ta'amula biha fihi ta'awun alal birri wa taqwa, bahwa bermuamalah dengan cara seperti ini merupakan bentuk ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan membuat arisan, disebabkan karena ini seseorang pada hakikatnya memberi pinjaman untuk mendapatkan manfaat. Dia memberi pinjaman untuk mendapatkan manfaat. Dan mereka memasukkan bentuk seperti ini ke dalam keumuman kaidah tersebut. Dan termasuk di antara yang berfatwa demikian adalah Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan mufti kerajaan Arab Saudi sekarang Abdul Aziz Al-Sheikh hafizahullah ta'ala. Walhasil ma'asyara ikhwa rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Meskipun wallahu ta'ala alam, pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran. Sebab pada hakikatnya seseorang yang memberi pinjaman tidak mendapatkan manfaat dari sisi yang kaitannya kembali kepada kepentingan pribadinya. Yang kembali kepada kepentingan dan keuntungan pribadinya. Nah, berbeda halnya dengan seorang yang memberi pinjaman 1 juta kembali 1 juta 100 misalnya. Ini jelas manfaat kembali kepada dirinya, keuntungan kembali kepada dirinya pribadi. Akan tetapi bentuk arisan atau jam'iyah al-muwaffin ini manfaatnya untuk semuanya. Manfaatnya untuk seluruhnya, masing-masing mengambil manfaat dari sisi ini, sehingga dia tidak termasuk dalam kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha. Adapun kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba, setiap peminjaman yang seorang mendapatkan manfaat dari peminjaman tersebut maka itulah riba, apabila yang meraih keuntungan dari salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang memberi pinjaman, sementara yang meminjam pada hakikatnya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Berbeda halnya dengan bentuk arisan, maka masing-masing mendapatkan keuntungan dari sisi mereka dimudahkan untuk bisa mengumpulkan uang, ya, terlebih ketika mereka sangat memerlukan dana tunai, maka dimudahkan dengan adanya arisan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dari sisi asal hukum diperbolehkannya arisan. Namun ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, juga hal yang perlu diperhatikan, ya, dan biasanya kebanyakan yang melakukan hal yang seperti ini dari kalangan para wanita atau dari kalangan ibu-ibu, ya. Tujuannya adalah membuat arisan. Namun kadang-kadang seringkali disertai dengan hal-hal yang memudaratkan. Dijadikan ajang untuk berkumpul, bercerita, menampakkan kesombongan, menampakkan apa yang dia miliki, meninggikan dirinya, merendahkan yang lain. Jika demikian keadaannya, maka ini adalah merupakan perkara yang haram. Apabila acara-acara semacam ini dijadikan sebagai ajang berkumpul yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula arisan harus ada persyaratan, ketetapan, ya, bahwa dia harus berputar. Berputar. Kalau 20, maka 20 orang setiap bulannya misalnya itu harus mendapatkan. Tidak diperbolehkan berhenti di tengah jalan. Apabila berhenti di tengah jalan, maka ini perkara yang haram. Yang lain mendapatkan, yang sebagiannya, apalagi yang belum mendapat giliran, akan dirugikan. Akan dirugikan dengan perkara tersebut. Jadi harus berputar. Setelah seluruhnya mendapatkannya, maka dimulai dari baru kembali. Diputar lagi. Apabila jauh dari hal-hal yang menyebabkan seorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.